Kemudian Imam Nawawi ya rahimahullah taala bawakan apa yang dibaca ketika seseorang yang bangun dari tidurnya. Tadi itu surat-surat yang dibaca ketika ya mau tidur. Lalu ketika dia bangun dari tidurnya, apakah dia bangun kemudian dia tidak tidur lagi atau dia terbangun sejenak ya kemudian dia tidur lagi, apa yang hendaknya dibaca? Ya, Imam Nawawi katakan faslun yustahabbu an yaqra'a idza istayqadha min nawmihi kull lailatin akhira ali imran min qawlihi ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Bahwasanya ya disunnahkan ya bagi orang yang bangun dari tidurnya ya di waktu malam hari untuk membaca surat Ali Imran yang 10 terakhir ayat Ali Imran. Yang 10 terakhir ayat Ali Imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab ya, sampai akhir Ali Imran. Faqad thabata fi as-sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u khawatim Ali Imran idza istayqadha. Ya, sungguh tersabit dalam sahihain hadis sahih Bukhari dan Muslim ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca penutup surat Ali Imran ya, ketika bangun dari tidurnya. Yang ini adalah ya Imam Nawawi bawakan secara ringkas saja. Hakikat ini riwayat yang sahih yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 183 dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Bahwasanya Abdullah bin Abbas ya pernah menginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika di giliran Maimunah, Maimunah bibinya Ibnu Abbas. Ya kemudian Ibnu Abbas tidur fi ardiha, tidur di bagian lebar kasurnya. Ya, sedangkan Nabi sallallahu dan istrinya tidur di bagian yang panjangnya. Ya fanama Rasulullah sallallahu hatta idan tasafa al-lail. Kemudian Nabi sallallahu tidur hingga ya lewat ya setengah malam yang awal. Atau qablahu biqalil atau ba'dahu biqalil atau sebelumnya atau setelahnya setelah tengah malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Faja'ala yamsahu an-nawma 'an wajhihi. Nabi sallallahu mengusap bekas-bekas tidur dari wajahnya, thumma qara'a al-'ashra al-ayat min surati Ali Imran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 10 ayat dari surat Ali Imran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu dan beliau qiyamul lail. Ya, hadisnya cukup panjang. Ya, ini sunnahnya. Ketika bangun dari tidurnya untuk membaca 10 ayat dari surat Ali Imran. Apakah dengan wudu? Ya, justru zahir. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW membacanya tepat langsung setelah bangun tidur. Ya, setelah bangun tidur sebelum berwudu. Ya, wallahu alam ini pun dalil yang dibawakan oleh Imam Nawawi bahwasanya untuk membaca Al-Quran ya boleh dalam keadaan berhadas kecil. Ya, membaca Al-Quran boleh berhadas kecil, di antara dalilnya adalah ini. Ya, Nabi SAW bangun dari tidurnya. Ya, dan hadas kecil tidak menghalangi dari membaca Al-Quran, tapi membaca dengan hafalan. Yang dimaksud adalah membaca dengan hafalan. Ya, ini di antara sunnah yang dibaca ketika seseorang bangun dari tidurnya. Ya, Allah alam barangkali ini yang bisa kita bahas, karena selanjutnya Imam Nawawi yang membawakan pasal yang lain. Wallahu alam. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan materinya pada kesempatan ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Dan baiklah sahabat Isma Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan oleh Ustaz, Anda dapat bertanya kepada kami pada sesi ini. Untuk layanan interaktif, Anda dapat menghubungi kami di nomor 021 8499 4343. Ataupun bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan singkat, baik itu SMS ataupun WhatsApp, Anda dapat mengirimkannya ke nomor 0852-62774-774. Tuhai Ustaz, berkenaan dengan membaca surat-surat yang disunahkan sebelum tidur Ustaz, apakah waktunya bisa di, apa setidak sekaligus Ustaz? Mungkin setelah Isya dia membaca as-sajadah, kemudian setelah itu dia berapa jeda waktu berikutnya membaca surat yang disunahkan kembali Ustaz? Baik Ustaz. Barakallahu fik. Ya, apakah bagaimana jika seseorang membacanya dia tepat setelah Isya? Nah Ustaz. Ya, tapi seseorang itu tidurnya masih lama gitu mungkin. Iya Ustaz. Karena mungkin kalau sekaligus dia mungkin jenuh Ustaz kalau sekaligus mungkin karena terlalu banyak surat, karena dia ingin mengamalkan semua mungkin Ustaz. Wallahu alam, ya, dari lafaz-lafaz hadis yang ada kita, beberapa lafaznya bahwa itu qoblan naum, sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Kecuali lafaz yang itu bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, yang itu lafaznya idza awa ila firasyihi, yang itu setelah dia naik di atas kasurnya. Ya, setelah dia naik di atas kasurnya, maka yang dengan lafaz-lafaz idza awa ila firasyihi, ya, sunnahnya bahwa itu tidaklah dibaca kecuali dia setelah, ya, sudah naik di atas kasurnya. Yang itu surat Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq, dan An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Adapun surat-surat yang lainnya, ya, yang itu lafaznya qoblan naum, ya, lafaznya itu qoblan naum, atau seperti dua ayat surat Al-Baqarah, itu man qara'ahuma fi lailatin, bacanya di malam hari, ya, tanpa dijelaskan bahwa itu sudah naik di atas kasur, maka ini boleh, ya, seperti dua ayat tadi akhir dari surat Al-Baqarah, ya, atau surat Az-Zumar dan juga surat Bani Israel, yang Nabi SAW tidaklah tidur, yang ini tidak ada keterangan tepat setelah dia di atas kasurnya, maka ini pun boleh. Ya, intinya itu dibaca pada waktu malam hari, ya, sebelum tidur di malam hari. Maka kecuali yang ada lafaz keterangan idza awa ila firasyi, maka sunnahnya itu tidaklah dibaca kecuali dia setelah dia naik ke kasurnya. Adapun yang dengan lafaz-lafaz yang lain fi lailatin atau dengan lafaz qobla an yanam, maka itu mutlak. Ya, maka itu mutlak, maka tetap kita biarkan dalam keadaan mutlaknya, yakni apakah sebelum tidurnya dalam waktu yang dekat atau sebelum tidurnya dalam tempo yang cukup lama. Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya, Ustaz. Baik, Ustaz, sebelum kita akhiri perjumpaan kita, Ustaz, mungkin ada beberapa poin-poin yang perlu disampaikan, Ustaz, pada kesempatan ini, Ustaz. Alhamdulillah, ya, pada majelis kali ini kita membaca atau beberapa faedah, ya, surat-surat dan ayat-ayat yang sunnah untuk dibaca ketika sebelum tidur. Ya, di antara yang pembahasannya sudah berlalu, ya, membaca surat Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq, dan An-Nas, idza awa ila firasyihi, yang ini dibaca ketika sudah naik di atas kasurnya. Yang membaca ini kemudian mengusapkan ke jasadnya. Ya, dan membaca juga, ya, dua ayat dari akhir Al-Baqarah. Yang ini adalah dibaca fi lailatin, ya, secara mutlak pada malam hari. Yang malam hari itu sudah terhitung malam hari setelah maghrib. Yang setelah maghrib dan tentu saja sebelum tidur. Ya, maka di mana saja dibaca maka itu boleh. Ya, dan dia telah mengamalkan, ya, hadis Nabi SAW tersebut, hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga, ya, membaca ayat kursi. Di antara juga sunnah untuk membaca ayat kursi dan juga membaca, ya, Az-Zumar dan Bani Israel. Ya, Az-Zumar dan Bani Israel dari hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis yang hasan, ini qabla an yanam, sebelum tidur secara mutlak. Dan setelah secara mutlak maka tidak ditentukan apakah dia sudah di atas kasur atau ketika dia masih, ya, setelah belajarnya misalnya. Maka itu kita tetapkan di bawah kepada mutlaknya. Ya, ini dia boleh tepat sebelum tidurnya atau boleh, ya, agak jauh dari sebelum tidurnya. Terlebih lagi itu merupakan, ya, surat yang cukup panjang. Ya, di antara juga, ya, membaca surat, ya, Al-Mulk. Ya, membaca surat Al-Mulk dan juga surat As-Sajdah. Ini surat yang cukup pendek, ya, 3 halaman. Ya, maka ini pun sunnah untuk dibaca. Ini di antara surat-surat yang disunnahkan. Ya, barang siapa yang dia yang mengamalkan sebagian sunnah tersebut, maka dia mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang dia bisa menggabungkan lebih banyak lagi, maka itu adalah yang lebih afdal. Ya, namun apakah dia berdosa ketika dia tidak mengamalkan salah satu sunnah tersebut atau tidak mengamalkan, ya, sunnah-sunnah, ya, kebanyakan dari sunnah tersebut, maka dia tidak berdosa. Ya, tidak terhitung berdosa. Kenapa? Karena ini sunnah fi'liyah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dibawa kepada hukum asalnya adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah untuk dilakukan. Dan jika seseorang meninggalkan ataulah misalnya dia terlalu capai atau bahkan dia tertidurnya itu tidak sadar, maka dia tidak berdosa bagi orang yang meninggalkan bacaan dari surat-surat dan ayat tersebut. Wallahu alam, ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Ya, apabila ada yang benar maka itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dan dari sabda Rasulullah SAW. Apapun yang salah maka itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan.